Apa kata hari ini kita sembang teh tarik bersama Abang Mi, seorang ahli UMNO dan juga pengundi di Pematang Pau. Abang Mi, bagaimana persediaan BN di PRK Pematang Pau? Kalau buat masa sekarang persediaan lah, ini masuk hari ketiga, tak ada persediaan langsung. Betulnya dia kena persediaan seminggu sebelum penamaan calon. Masing-masing tak bersedia dan cawangan tak bersedia. Ada unsur sabotaj ke? Siapa yang sabotaj? Masing-masing sabotaj. Ahli-ahli sabotaj. Ahli dalaman. Ahli dalaman sabotaj. Dia pengundi, dia pengundi ya. Betul tak? Dia pengundi saja. Tapi nak tackle person to person, personalitas, kuang, cawangan, ketua cawangan, patutnya kena kait yang bawah, ahli-ahli ni. Okay, buat satu perbaikan, kita ada satu pertubuhan itu. Dia terang masing-masing dia tegak. Semua masing-masing nak fokus command center, semua fokus command center. Itu jadi masalah dia. Siapa nak guide bawah ni? So, adakah mereka ni mengharapkan duit ke apa? Sebab nak bekerja. Tapi betul lah, kalau tak ada duit buat kerja macam mana kan? Dan ada duit tu terus bagi orang bawah. Bukan kata untuk lepas saja. Terus untuk bawah. Baru buat kerja. Semua akan buat kerja. Yang mana ada pendapatan, semua akan rasa. Ya? Bila ada tu, ada semangat sikit lah. Dia buat kerja sia-sia ya. Kan? Bukanlah harap duit kan? Tapi kerja sia-sia ya. Apa perbezaan antara PRK ni dengan PRK lepas? PRK yang lepas itu well organized. Tapi dah nak kalah. Kan? Well organized. Tapi ini pihak BN lah. Pihak BN. Kali ini tak well organized. Sedangkan dalam bandar yang ini tak ada ni. Tak jalankan bilik gerakan. Cuma ada PDM. PDM pun malap. PDM malap? Adakah Abang Mi masih mengundi BN? Okay, kita sebagai pengundi tetap mengundi BN. Macam mana salah pun kita mengundi BN. Kita. Jadi peluang-peluang BN di sini macam mana? Peluang BN antara dengan PKR ni saya nampak 50-50 lah. Ada peluang lah? Ada peluang. Kerana kita nak fokus pada mengundi Cina lah ni. Mengundi Cina. Dan harapan dengan pengundi ahli-ahli PAS ni mengundi pada BN. Itu dengan harapan. Kalau satu benda nak tambah baik mengenai kempen sekarang ni, apa dia? Tackle semua cawangan-cawangan. Cawangan? Untuk bagi, cawangan. Cawangan akan gerak. Kan? Itu cara dia. Pendekatan apa? Kena gerak melalui cawangan-cawangan. Kita tinggal harap command center bagi arahan baru dia main ni. Tak boleh. Cawangan dia pun inisiatif. You sebagai ketua cawangan, inisiatif you kena ada. You pakat setiap usaha, pakat jatuh kuasa. Okey, gerakkan kerja untuk cawangan ni. Pastikan ahli-ahli mengundi BN, sokongan macam ni. Itulah dah. Kena ada. Itu dia sembang teh tarik bersama Abang Mi, seorang ahli UMNO dan juga pengundi di Pematang Pau. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. InsyaAllah, salam dari Pematang Pau.